Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Qala Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ya'jabu rabbuka min asyabi laysat lahu sabwatun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, yang hadis ini disebutkan oleh Syarih rahimallahu taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Uqbah ibn Amir, dari Uqbah ibn Amir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbmu kagum, ta'ajub, kagum dari seorang pemuda yang dia tidak memiliki hawa nafsu, sebuah yaitu hawa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kagum terhadap seorang pemuda yang dia tidak memiliki sebuah hawa. Tayyib. Qala syarih bin Allah ta'ala asifatul hadiyatu asyarata, sifat yang ke-11 itu al-ajab, sifat al-ajab. Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dari hadith ini itu dengan sifat kagum. Tayyib. Kalau bahasa kita ini kagum, sebagaimana telah kita lalui dalam definisi ajab atau ujub, ya, al-ajabu atau al-ajabu, al-ajabu atau al-ajabu, di fathah ataupun di sukun jimnya. Tayyib. Maksudnya makna ajab yaitu datang dengan berapa makna? Siapa yang ingat makna ajab? Datang dengan berapa makna? Ikhwa intahina al-usulus sita, ya. Tayyib. Kalau kita selesaikan usulus sita, maka di awal disebutkan min a'jabil ujab. Kita sebutkan di situ tentang makna al-ajab yang disebut oleh para ulama. Ada berapa makna? Enggak sedikit, enggak kurang. Dengar deh kok, makna ajab yang masih hangat-hangat, yang baru permulaan sudah sita. Tayyib. Berapa makna ajab? Ada dua. Yaitu di makna lain. Ajab dengan dua makna. Apa yang pertama? Tak? Ajab mana ta'ajub? Angkapan baik. Bimana al-ihtihsan atau istihsan. Sehingga istihsan ini diterjemahkan dalam bahasa kita artinya kagum. Kenapa? Karena yakunu fi amrin mahmud, ternyata dalam perkara-perkara yang terpuji. Hal itu adanya pada perkara-perkara yang terpuji, seperti hadis yang telah kita sebutkan, ajaban li amril mu'min, ini semua dalam perkara yang terpuji. Atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, ini pun dalam perkara yang terpuji. Tayyib. Sehingga maknanya al-istihsan, anggapan baik, kagum. Dan makna yang kedua, al-inkar, mana itu mengingkari. Wa yakunu fi amrin madzmum, itu dalam perkara-perkara yang tercela. Perkara-perkara yang tercela. Ayat yang kita sebutkan di surat Ar-Ra'd. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum, aidza mitna wa kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Ya, jika engkau heran, maka lebih mengherankan lagi ucapan mereka, ya, yang mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya, jika mereka sudah menjadi tulang belulang, menjadi tanah, apakah mereka akan dicipta menjadi ciptaan yang baru? Ya, sehingga maknanya adalah al-inkar, al-inkar, mengingkari, heran. Tayyib. Sehingga apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abdul Wahab di awal pembukaan beliau, min a'jabil ujab, maknanya ingkar atau istihsan. Hah? Al-inkar la syakka, tidak dilakukan lagi, maknanya ingkar. Beliau mengingkari apa yang terjadi di tengah masyarakatnya ketika itu. Tayyib. Adapun di sini tentunya makna ajab atau al-ajbu lillahi azza wa jalla, maknanya adalah makna al-istihsan, perkara yang terpuji, perkara yang baik, ya, sehingga kita dekatkan dengan terjemahannya, yaitu bermakna kagum. Allah SWT tersifati dengan sifat kagum. Qala syarih rahimallahu ta'ala, al-ajabu min sifatillahi thabitati lahu bilkitabi wa sunnati wa ijma'i salafi. Al-ajab atau al-ajibu termasuk dari sekian sifat-sifat Allah SWT yang ditetapkan untuk Allah SWT secara nas Al-Quran dan sunnah. Demikian pula ijma' salaf, menunjukkan penetapan sifat ajab atau sifat ajibu lillah ada dalam nas Al-Quran dan juga sunnah. La yanfarid ahaduhuma, tidak bersendirian. Hal itu didapati dalam Al-Quran dan as-sunnah, tidak dalam Al-Quran saja ataupun tidak dalam sunnah saja, sehingga lebih kuat. Dan yang menunjukkan hal itu ada dalam Al-Quran. Qala Allahu ta'ala, Allah firmankan di surat As-Saffat ayat yang ke-12, bal ajibtu wa yaskharun. Bal ajibtu wa yaskharun, betul tidak? Siapa yang bawa mushaf? Ada yang bawa mushaf? Bal ajibtu wa yaskharun. Iya. Di situ tulisannya sama. Bal ajibtu wa yaskharun. Di antum ajibda. Tayyib. Setakan ana bal ajibtu. Ajibtu juga. Tayyib. Beda cetakan. Safat Safat ketiga putuju. Bal ajibta, menunjukkan dalam mushaf kita bal ajibta wa yaskharun. Tayyib. Jadi antum lihat di sini Syekh Asy-Syarih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menginginkan pendalilan dengan ayat ini menunjukkan sifat ajab lillah azza wa jalla. Sehingga jika sifat ajab itu untuk Allah SWT, maka apa? Harus diapakan? Tomiri. Kalau sifat ajab itu lillah, yang benar ajibta atau ajibtu? Kalau sifat ajab itu untuk Allah, Ajibta atau ajibtu? Hah? Ajibtu ya. Betul enggak? Ajibtu. Apa bedanya ajibtu dengan ajibta? Ajibtu dengan ajibta apa bedanya? Ajibtu mutakallim. Ajibta? Mukhatab ya. Mukhatab. Apakah layak Allah SWT mengatakan jika lo mensifati dirinya mengatakan bal ajibta, justru engkau ta'ajub? Allah SWT mengajak bicara orang lain kalau demikian. Iya. Sehingga kalau ajab itu sifat untuk Allah SWT, maka dengan dirofakan ta'nya, dengan didommah ta'nya, menunjukkan mutakallim bal ajibtu, aku, itu Allah SWT ta'ajab. Ta'ajab dengan apa? Halal musyrikin, keberadaan orang-orang musyrikin. Wa yaskharun, karena mereka mencela kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau ta'nya ini di fathah bal ajibta, maka yang ta'ajab ini siapa? Ar-Rasul SAW, al-mukhatab, yang diajak bicara Allah SWT. Ar-Rasul SAW ta'ajub, merasa terheran-heran dengan perilakunya orang-orang musyrikin. Wa yaskharun, bahkan mereka mencela, mengejek. Bisa difahami perbedaannya ya. Jadi kalau mensifati Allah SWT, maka ta'nya di dhamma. Dan ini apa? Thabitatun fi qiraati Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Qiraah yang benar dalam qiraah Ibn Mas'ud, yaitu dengan didhammahkan ta'nya. Dengan didhammahkan ta'nya. Kama jaa fi sahih Bukhari, sebagaimana dalam sahih Bukhari. Ya, qiraah Ibn Mas'ud. Adapun dalam qiraah kita Hafs bin 'Asim, ya, dengan difathahkan ta'nya, menunjukkan ta'ajub itu sifat li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja perselisihannya ya, sehingga antum faham ini sisi pendalilan Syekh rahimahullah ta'ala, karena hendak mensifati Allah SWT dengan ajab. Oleh karena itu ta'nya di dhamma, ta'nya di dhamma bal ajibtu. Dan ini kira'ah yang benar, maksudnya datang dalam kira'ah yang lain, yaitu kira'ah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Ibn Mas'ud ahad terjemahan Al-Quran, ahad kibar sahabah fil Quran, bahkan beliau sebagai muassis pendiri madrasatul Quran. Di mana? Itulah kita sebutkan. Pernah kita singgung, maksudnya ada tiga madrasah Quran, madrasah Ubay bin Ka'ab, madrasah Abdullah bin Abbas, dan juga madrasah Abdullah bin Mas'ud. Ini tiga sahabah yang mereka perhatian dalam membuka madrasah Al-Quran, sehingga mencetak para tabi'in yang mereka ahli tafsir, ahli Al-Quran. Tayyib. Itu fil Kufa. Tayyib, fil Kufa. Adapun Ibnu Abbas di Makkah, kemudian Ubay bin Ka'ab di Madinah. Tayyib. Semua mereka berhasil ya, mencetak generasi para tabi'in dalam memahami Al-Quran. Sehingga antum lihat bagaimana murid-murid Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atha, Ibn Rabah, demikian pula murid-murid Ibnu Mas'ud, Al-Qamah atau Qatadah dan yang lainnya, Syi'bi, semua adalah hasil didikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ala qira'ati dhammi ta', sehingga kata Syekh menurut qira'ah yang didhammahkan ta'nya. Itu qira'ah siapa? Qira'ah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga menurut qira'ah yang difathahkan, ajab ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datang di sini faidah dalam kitab ana, di sini dituliskan bahwasanya di antara imam yang 10 atau yang 7 berselisih dalam qiraah bal ajibta atau bal ajibtu, sehingga qiraah Hamzah, Kasai dan juga Khalaf dengan dhammah ta'nya mengikuti qiraah Ibnu Mas'ud. Adapun sisanya yang lain, yang Ibnu Katsir ataupun Al-Farra dan yang lainnya dengan di fathah. Tayyib. Ini dalil yang menunjukkan daripada Al-Quran Allah SWT sifat dengan sifat ajab jika long didhammahkan ta'nya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya'jibu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwatun. Allah SWT Rabbmu terkagum dari seorang pemuda yang dia tidak memiliki hawa nafsu kejelekan. Tayyib. Yang tidak memiliki hawa nafsu kejelekan, itu al-mail tayyib ilal hawa, kecenderungan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau perkara-perkara yang menyisihi perintah Allah SWT dan Rasulnya. Pemuda ini sama sekali tidak ada keinginan seperti itu, tidak ada syahwat ya, untuk dia berbuat maksiat. Tayyib. Yang padahal ikhwah ya, sehingga di sini tempat ta'ajjub Allah SWT kepada pemuda ini, karena keumuman namanya pemuda apa? Bergelora syahwat ya, syahwat yang menggebu besar. Tayyib. Ini pemuda, tetapi ada seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat, yaitu tidak memiliki keinginan-keinginan jelek. Tayyib. Yang padahal tentunya ya, keumuman pertumbuhan seorang pemuda ya, dia berada di atas hawa nafsu untuk berbuat jelek, itu sungguh dominan, sungguh banyak. Tayyib. Adapun sudah tua apa? Sudah lelah ya, sudah semangat turun. Tayyib, seperti itu ya, sehingga yang antum dengar dalam kajian Ustaz Muhammad kemarin ya, bagaimana ya, athar dari para sahabat seperti dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, kata beliau, la yazalun nasu fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa idha akhadu min asagirihim halaku. Senantiasa mereka manusia di atas kebaikan jikalau mereka mengambil ilmu dari akabir, dari orang-orang tua ya, mengambil ilmu dari orang-orang tua. Tayyib. Oleh karena itu dalam hadis Ar-Rasul SAW sebutkan, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Tayyib. Kenapa? Karena terangkan oleh ulama, orang tua itu sudah ya, hilang atau sudah menipis syahwatnya. Berbeda dengan pemuda ya, masih serampangan ya, ada salah sedikit sikat apa-apa. Tayyib. Ada kurang hormat sedikit, bantah. Tayyib. Itu pemuda masih apa? Bergejolak dengan syahwat. Inginnya apa? Langsung ketika itu. Tapi yang namanya akabir, kibar, sikapnya, keputusannya penuh dengan kehati-hatian. Tayyib. Meskipun dalam athar ini para ulama berselisih ya. Tentunya ada yang menafsirkan kibar di sini kibarus sin wa kibaril ilm ya, artinya tua dalam umur dan ilmunya, pengalamannya lebih dahulu di dalam ilmu wa ta'lim wa da'wah. Tayyib. Dan juga ada yang menafsirkan bahwasanya kibar di sini adalah ahli sunnah ahli sunnah, wasighar ahli bidah. Ya. Sehingga jangan sampai mengambil ilmu dari ahli bidah. Dan ini ditafsirkan sendiri oleh Al-Imam Ibnu Mubarak bahwasanya yang dimaksud dengan sighar di sini ahlul bidah. Tapi bisa di para ulama yang lain menafsirkan yaitu anak-anak kecil ya, yang belum tumbuh seperti kita lihya atau syaib ya, belum ada ubannya, itu dominan syahwatnya lebih banyak, lebih besar ketimbang orang tua ya, pandangan jauh ke depannya luas. Tayyib, sehingga ini mahallul ajab lillahi azza wa jal, tempatnya kagum Allah SWT kepada pemuda yang tidak memiliki ya, tendensi ataupun kerakusan atau hawa nafsu untuk menyisihi perintah Allah SWT dan Rasulnya. Dan ini tentunya sungguh sangat jarang. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa huwa fil musnad, itu dalam musnadnya, an Uqbah ibn Amir marfu'an, dari Uqbah ibn Amir marfu' ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, marfu'. Apakah setiap hadis marfu' itu sahih? Setiap hadis marfu' sahih tidak? Setiap hadis marfu' itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat ya, terbelajar mustalahnya. Jadi tidak semua hadis marfu' sahih. Ya, perlu diteliti yaitu sanadnya, ya, rangkaian silsilah rawi. Jadi sehingga tidak semua hadis marfu' sahih. Ya, butuh penelitian kembali. Tanya. Wa fihi, dan dalam hadis ini kata beliau Ibnu Lahiyah, ya, Abdullah Ibnu Lahiyah. Kamu ta'rifun, mungkin sebagaimana antum tahu dan sering mendengar, Abdullah Ibnu Lahiyah ini sebagai rawi yang diperselisihkan dalam periwayatan ilmu hadis. Ya, karena para ulama memasukkan beliau kepada deretan al-mukhtalidin, rawi yang goncang hafalannya, mukhtalid, muzza'za, goncang ya, sehingga tidak dipercaya ketika beliau meriwayatkan suatu hadis atau ketika ada rangkaian sanad yang di dalamnya Abdullah Ibn Al-Hayyah. Sehingga di sana para ulama terpecah, berselisih. Ada yang menganggap Ibn Al-Hayyah ini da'ifun min aslihi, dari asalnya dia lemah, mukhtalid, hafalannya goncang, goyah, ya, disebabkan dengan ihraq kutubihim, terbakarnya kitab beliau. Tayyib. Ya, namanya kitab ihwah, sebagai indukan rujukan. Ya, ketika kitab hilang, ya, maka otomatis apa? Hafalan hilang. Seorang berbicara diperbincangkan dalam ilmu hadis. Ya. Hal lahu kitabun mustanadun ilaih, apakah dia memiliki kitab yang jadi sandaran dia dalam meriwayatkan atau tidak? Ya. Sehingga apa yang pernah kita nukilkan, Ali Ibnul Madini mengatakan barang siapa yang dia hadir ilal majlis, yang man hadar ilal majlis walisa lahu kitabun fattahimhu bikadzab. Ya. Barang siapa yang dia hadir ke majlis ilmu, majlis hadis, tidak memiliki buku catatan, maka tuduh dia sebagai orang pendusta. Ya, pendusta. Karena para ulama ketika hadir di majlis ilmu, di majlis hadis, mereka punya catatan, yang catatan itu sangat bermanfaat untuk mereka mengkoreksi apa yang mereka ucapkan, mereka sampaikan kepada murid-muridnya, apakah hal itu tertera ada dalam kitab induknya, kitab catatannya atau tidak. Demikian pula Imam Syafi'i mengatakan betapa banyak orang yang dilemahkan karena dia memiliki atau karena dia tidak memiliki asal kitab, kitab sandaran. Tayyib. Ya, sehingga penting bagi talabul ilmi dia memiliki buku catatan dalam menuntut ilmu. Tayyib, maksudnya al-ilmu sayyidul ilma bil kitabah, catat, ya, ikat ilmu itu dengan tulisan, ya. Karena manusia terkadang hafalannya goyah, goncang. Tetapi ketika dia goncang ada kitabnya, maka dia bisa kembali kepada kitab, membaca catatannya. Atau ketika dia membutuhkan fawaid, ya, dia sudah tertulis di dalam kitabnya seperti tadi, ya kan? Yang ada catatan bisa buka kembali. Oh, ternyata ini di halaman sekian atau di buku ini. Ya. Ketika kita menginginkan untuk menghadirkan fawaid tersebut sudah tercatat, meskipun kita tidak mengingatnya, sehingga sungguh sangat bermanfaat. Dan ini merupakan da'bus salaf, ya, kebiasaan salaf as-salih dalam mereka menimba ilmu tidak lepas daripada catatan. Tanyib. Seperti yang berjalan dalam mazhab ini, Syekh Mukbil al-Mullah Ta'ala, ya, beliau menganggap bahasanya Ibnu Lahiya ini da'ifun min aslihi, seorang rawi yang lemah pada dasarnya, ya, lemah pada dasarnya. Adapun yang lainnya insaf, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, ma rawahu qabla al-ikhtilat fayu'khad hadithuhu, apa yang dia riwayatkan sebelum ikhtilat, sebelum goyah, goncang hafalannya, diambil. Wa ma ba'dahu fayutrak, dan yang dia riwayatkan setelah goncang maka ditinggalkan. Iya. Kenapa? Karena seseorang yang goncang hafalannya bisa diketahui, ya, bisa diketahui, terlebih dalam riwayat dan hadis. Ya. Jadi tidak sembarangan para ulama mencantumkan si fulan mukhtalif, fulan daif, itu diketahui. Ya, terlebih di zaman para ulama, ya, zaman para perawi hadis, ketika ada seorang yang mukhtalif sudah goncang hafalannya, hajabahu ahluhu, dihalangi oleh keluarganya. Anaknya menghalangi, jangan ngambil riwayat dari bapak saya pokoknya. Atau saudaranya, jangan riwayat, mengambil riwayat dari saudara saya, dihalangi. Jadi, supaya tidak mengambil dari orang yang hafalannya mulai goyah, khawatir salah, seperti itu, sehingga diketahui di sisi para ulama. Atau tadi, tidak sesuai dengan kitab induk asli, sehingga salah satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, yang antum ketahui dalam hadis ke-40 atau ke-41, ya, di situ dalam Arba'in Nawawi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Adapun Imam Nawawi, ya, beliau menganggap sahih hasan hadisnya. Para ulama yang lain menganggap lemah karena di dalamnya ada rawi, yaitu Hammad, Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i, ya, Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i. Tayyib. Dikisahkan Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i ini termasuk orang yang berbicara ketika mengucapkan hadis ini tidak ada di kitab induknya, tidak ada di kitab aslinya. Ketika dia perintahkan katibnya, ya, karena para ulama memiliki katib, notulennya, juru tulisnya, untuk melihat, meneliti kembali ada tidak riwayat ini, maka tidak ditemukan dalam kitab aslinya, kitab induknya. Tayyib. Seperti itu. Ya, sehingga Syekh Al-Albani tadi insaf. Oleh karena itu Syekh Al-Albani dalam meriwayatkan satu hadis yang di dalamnya ada rawi Abdullah bin Lahiyah, beliau mensyaratkan hadisnya diterima jikalau dia riwayatkan sebelum ikhtilaf, dan juga kalau ada rawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah salah satu dari Abadillah, ya, salah satu dari Abadillah, salah satu dari Abdullah. Jadi, ada tiga orang yang dinamai dengan Abadillah, baik itu dari kalangan sahabah, ya, ada Abadillah minas sahabah, ada Abadillah wa man ba'dahum, dan setelah mereka. Kalau Abadillah dari sahabat ma'ruf, siapa di antaranya? Yang disebut Abadillah ya, artinya hamba-hamba Allah. Tiga orang yang disatukan namanya Abadillah, ya, sehingga ketika disebutkan Abadillah minas sahabah sudah tertuju kepada sosok itu. Siapa? Abdullah ibn Abbas, karena namanya apa? Abdullah. Siapa lagi? Abdullah ibn Umar. Satu lagi? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kenapa? Karena Abdullah ibn Mas'ud itu lebih dahulu meninggalkan mereka. Wafat terlebih dahulu. Sehingga yang ma'ruf ini, meskipun ada sebagian ulama yang mencantumkan Abdullah ibn Mas'ud, tapi yang masyhur ini, jika disebutkan Abdullah itu Abdullah ibn Abadillah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Adapun tiga Abdullah Abadillah yang dianggap diterima periwayatan Abdullah ibn al-Hi'ah menurut pendapat Syekh Al-Albani, yang pertama yaitu Abdullah ibn Zaid al-Muqri, dan juga yang kedua Abdullah ibn Wahab, dan yang ketiga Abdullah ibn al-Mubarak. Sehingga ketika antum meneliti ada di situ riwayat tersebut, ya, salah satu Abadillah ini mengambil dari Abdullah ibn al-Hi'ah, maka diterima hadisnya menurut cara pandang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini termasuk darinya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Wahab an Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Wahab an ibn Lahi'ah, berarti termasuk. Kalau persyaratan Syekh Al-Albani, berarti hadis ini apa? Bisa diterima, ya, sahih. Kenapa? Karena yang mengambil dari Abdullah ibn Lahi'ah, Abdullah ibn Wahab, salah satu dari yang tiga tadi. Kalau selain yang tiga ini lemah menurut cara pandang Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Menunjukkan bahwasanya ketiga Abadillah ini mereka mengambil dari Abdullah ibn Lahi'ah ketika masa-masa sebelum ikhtilat, ya, masa-masa sebelum goncang goyah hafalannya. Tapi dalam daras, ya, Syekh Yasin Hafizullah Ta'ala membawakan pendapat Syekh Mukbil, guru beliau, yang berpendapat bahwasanya hadis ini lemah. Tetapi hadis ini diperkuat oleh riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Artinya ada hadis lain yang menunjukkan Allah SWT tersifat dengan sifat ajab, dan hadis ini sahih dari Sahih Bukhari, atau dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ajiballahu au ajaballahu min qawmin yadkhuluna jannata fis salasil. Allah SWT ta'ajjub, kagum terhadap suatu kaum yang mereka masuk jannah fis salasil, dalam kondisi mereka dibelenggu. Artinya, ya, sebelumnya mereka sebagai tawanan, kemudian ketika mereka ditawan masuk Islam, sehingga dengan keislaman mereka sebagai sebab yang mereka masuk jannah. Baik. Ini hadisnya sahih. Sehingga hadis ini cukup menunjukkan maksudnya Allah SWT tersifati dengan sifat al-ajab. قال رحمه الله تعالى وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو عجب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. Demikian pula السلف telah sepakat dalam menetapkan sifat ajab bagi Allah SWT, maka wajib untuk kita menetapkannya bagi Allah SWT tanpa mentahrif, tanpa terjatuh dalam memalingkan makna ajab kepada makna yang lain yang didatangkan oleh ahli ta'til, dan tanpa menolaknya, menghilangkan sifat ajab dari Allah SWT atau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak disifati dengan sifat ajab, maka ini sebagai salah satu sifat atau sikap ta'til. Wala takyif wala tamtsil, dan juga tanpa membagaimanakan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, kekaguman Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik secara khayalan atau dengan makhluk-makhluk yang ada. Wa huwa ajabun haqiqiyun yaliku billah, ya, sehingga al-ajab di sini itu ajab hakiki, ajab yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.